الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah. Berkata al-muallif hafizahullah taala al-bab as-sabi' fi salatil jamaah. Bab yang ketujuh yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar salatul jamaah. Disebutkannya dalam bab yang khusus tentang salatul jamaah disebabkan karena dalam salatul jamaah ada hukum-hukum tersendiri yang berbeda dari keadaan salat ketika seorang melaksanakan salat itu sendirian. Seorang imam memiliki hukum-hukum tersendiri, demikian pula makmum memiliki hukum-hukum tersendiri. Demikian pula halnya berkenaan tentang saf, bagaimana cara meluruskan saf yang itu terdapat di dalam salat al-jamaah. Dan berbagai macam jenis-jenis salat yang disyariatkan, dikerjakan secara berjamaah yang juga memiliki hukum-hukum tersendiri. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fadlu salatil jama'ati wa hukmuha, keutamaan melaksanakan salatul jama'ah dan hukumnya. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang fadluha, keutamaan melaksanakan salatul jama'ah. Salatul jama'ati fil masajidi sya'iratun azimatun min sya'airil islam. Salat berjamaah di masjid merupakan salah satu syiar yang sangat agung, termasuk di antara syiar-syiar Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat memperhatikan permasalahan ini untuk menegakkan salatul jamaah, disebabkan karena menegakkan salatul jamaah termasuk di antara bahagian yang terbesar dari menampakkan syiar al-Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan dan memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian termasuk bukti ketakwaan hati seseorang. Dan syiar-syiar al-Islam itu banyak sekali. Mengumandangkan al-adhan. Demikian pula melaksanakan solat-solat berjamaah. Solatul Eid dan yang lainnya. Maka ini bahagian dari syiar al-Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pertama kali beliau berhijrah ke Al-Madinatul Nabawiyah, yang pertama kali yang beliau fikirkan adalah bagaimana menyatukan kaum muslimin di sebuah masjid. Maka beliau pun berkeinginan untuk membangun masjid. Maka dibangunlah Masjid Quba. Sehingga di sana kaum muslimin mereka berkumpul, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatukan hati-hati mereka, menguatkan barisan mereka. Dan al-masjid sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairul biqa' ala wajhil ardh, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini masjid, masjid Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim. Maka di dalamnya tentu seseorang akan mendapatkan berkah, di dalamnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan agama Allah, meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mereka saling ta'aruf, saling kenal mengenal di antara mereka, dan itu memperkuat ukhuwah al-islamiyah yang ada di antara kaum muslimin. Wattafaqa al-muslimuna ala anna ada'a as-salawatil khams fil masajid min a'zami at-ta'at. Dan kaum muslimin sepakat bahwa mengerjakan salat lima waktu di masjid-masjid termasuk di antara bentuk ketaatan yang paling agung. Di antara bentuk ketaatan yang paling agung. Dan tidak ada yang menyelisihi kaum muslimin dalam hal ini. Yang menyelisihi adalah kaum Rafidah. Kaum Rafidah, Syiah Rafidah, mereka mengatakan bahwa tidak ada jamaah. Tidak ada Jumat dan tidak ada jamaah kecuali setelah munculnya Imam Ma'sum, Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi itu perkataan mereka, kaum Rafidah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengomentari sikap mereka terhadap melaksanakan salat al-jamaah, demikian pula menegakkan salatul jumaah. Beliau mengatakan hajarul masajid, hajaru al-masajid wa amarul masyahid. Hajarul masajid wa amaru al-masyahid. Mereka meninggalkan masjid-masjid untuk ditegakkannya syiar Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka makmurkan apa? Yang mereka makmurkan adalah kuburan-kuburan. Ya, oleh karena itu kaum Syiah Ar-Rafidah mereka tidak jauh seperti kaum Sufi ya, dalam hal perbuatan-perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan terhadap kuburan-kuburan. Terhadap kuburan-kuburan, memuliakan orang-orang yang mereka anggap saleh lalu kemudian berdoa ya, mendatangi kuburan-kuburan tersebut meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Dari perbuatan-perbuatan kesyirikan ini justru menjadi syiar kaum Syiah Rafidah. Kaum Syiah Rafidah sebagaimana yang kita ketahui. Faqad syara Allahu li hadhihi al-ummati al-istima'a fi awqatin ma'lumah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi umat ini berkumpul pada waktu-waktu yang telah diketahui. Minha as-salawatul khams, di antaranya salat lima waktu, wa salatul jumu'ah, salat Jumat, wa salatul idain, salat hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha, wa salatul kusuf, salat gerhana. Wa a'zamul ijtima'at wa ahammuha al-ijtima'u bi'arafah. Dan waktu berkumpul yang paling agung dan yang terpenting adalah tatkala kaum muslimin berkumpul di Arafah. Tatkala kaum muslim berkumpul di Arafah itu adalah merupakan hari terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, yaitu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Maka pada hari itu di mana hari di mana kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairu du'a du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah berdoa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi. Wa ahammuha al-ijtima' bi Arafah. Yang terpenting dalam berkumpulnya kaum muslimin pada saat mereka berkumpul di Arafah. Alladhi yushiru ila wihdatil ummatil islamiyah fi aqaidiha wa ibadatiha wa sya'airi diniha. Yang mana berkumpulnya mereka di Arafah itu memberi isyarat akan adanya persatuan umat Islam dalam aqidah mereka, dalam ibadah mereka, demikian pula di dalam menampakkan syiar-syiar agamanya. Wa syuri'at hadhihi al-ijtima'atul 'azimatu fil Islam li ajli masalihi al-muslimin. Dan disyariatkannya perkumpulan-perkumpulan yang agung di dalam Islam ini, ya, tujuannya adalah apa? Mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin pada saat mereka berkumpul di tempat-tempat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha tawasul bainahum. Di antara keutamaan berkumpulnya kaum muslimin adalah saling menghubungkan di antara mereka, saling mengenal di antara mereka. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berbangsa-bangsa, daerah-daerah yang berbeda satu dengan yang lainnya agar mereka saling ta'aruf, saling kenal mengenal, saling membuka hubungan antara satu dengan yang lainnya. Inna ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki dan wanita ada dari berbagai bangsa, daerah-daerah, kabilah-kabilah yang berbeda agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa tafaqqadu ba'dhum ahwal ba'dhin, dan saling berusaha untuk mengetahui keadaan satu dengan yang lainnya. Ya. Karena tanpa ada berkumpul antara satu dengan yang lainnya, mungkin dia tidak akan mengetahui apa yang sedang dialami oleh tetangganya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu jaya." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Bukanlah seorang mukmin yang dia kenyang, tetangganya kelaparan. Tetangganya kelaparan. Maka pada saat mereka berkumpul di tempat-tempat tertentu seperti masjid, mereka saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, dan itu semakin membina ukhuwah dan kasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Tatkala mereka melihat, kemana si fulan, kok lama tidak pernah kelihatan, maka dia berusaha untuk mencari tahu. Mungkin dia dalam keadaan sakit, maka dia dijenguk, ya, atau mungkin sedang ada hal-hal yang menyulitkan sehingga kita berusaha untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Wa ghairu dhalik mimma yahummul ummat al-islamiyah ala ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha. Dan yang lainnya dari berbagai kemaslahatan kaum muslimin yang sangat penting bagi umat Islam ini, dengan berbedanya daerah-daerah mereka, berbedanya kabilah-kabilah mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian laki-laki dan wanita dan menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, daerah-daerah yang berbeda, berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Jadi tujuan mengenal antara satu dengan yang lainnya, kita mengerti dari mana nasab keturunannya, faedahnya adalah ta'aruf, adalah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Namun inti dalam kehidupan ini adalah taqwallah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengakhiri ayatnya dengan firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari nasab silakan, diperbolehkan. Ya, dengan mempelajari nasab kita akan mengetahui ini si fulan, oh dia termasuk dari kerabat kita. Si fulan, oh ini anak paman kita. Tidak mengapa mempelajari nasab. Naam, akan tetapi tujuan dari nasab tersebut sekedar untuk ta'aruf, agar kita saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Bukan untuk berbangga diri, bukan untuk mengatakan bahwa saya ini berdarah biru, kamu darahnya merah. Bukan untuk mengatakan bahwa saya ini dari keturunan ningrat, sedangkan kamu dari rakyat jelata yang tidak punya keturunan yang jelas. Bukan itu tujuannya. Namun tujuan mempelajari nasab adalah untuk saling kenal, mengenal antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, yang paling mulia bukanlah orang yang paling bagus nasabnya. Namun yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.